nyo ati iki moco tulisanmu ra krasa netes elo neng pipiku umpama tanganku dadi sewiwi iki uga aku mesti Terima kasih.